Dek, kau yang bian janji karo aku ngakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati neng nyata neng ngapusi citro ati iki netes eluhku mele deres neng pipi. Kelingan tentang masa lalu, bayangan memang tak setindah kenyataan di hidupku. Kelingan awalnya kita ketemu di sana, berduaan bermitraan, canda dan tawa. Sumpah janji terusnya ikhikaru kowe, mugo wae selanggan selawase. Adik kamas nyaman kalih panjenengan, mugo wae tresna kurang dadi kenangan. Suci kanti ikhlas tekan mati nengatan nengapusi citro ati iki netes eluku mili deras neng pipi. Terus namu marang aku kowe ninggal lungo tanpa sebab bahkan orang nesu rodo suwe sensasi kowe ra ngabari aku pingin kudu koleki kowe ning ngendi ya wes lah mungkin iki pancen dalane ati iki mung iso ngampet lorone bakal tak kenang jenengmu ning masa laluku senajan kowe wis gak ngerti kowe. Suci kanti ikhlas tekan mati nengatan nengapusi cindro ati iki netes eluku mele deras neng pipi. Oh dek, kau embian janji karo aku lakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati nengatan nengapusi cindro ati iki netes eluku mele deras neng pipi netes eluku mele deras neng pipi netes eluku mele deras neng pipi. Beep.